Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita selesai dari al aslul awal, pondasi pokok yang pertama dari salasatul usul, yaitu ma'rifatullah, dan terakhir, pembahasan yang terakhir dari al-aslul awal sudah kita selesaikan, yaitu tentang an-nadhar. Maka insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pada al-aslul thani, yaitu pondasi pokok yang kedua dari salasatul usul. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-aslu tsani, pondasi pokok yang kedua. Ma'rifatu dinil Islam, yaitu ma'rifah tentang agama atau din al-Islam, agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Wa huwa ay dinul Islam, dan agama Islam itu adalah, definisi dari agama Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Istislam kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Wa huwa thalathu maratiba, wa huwa ay wa dinil Islam thalathu maratib, dan agama Islam itu ada tiga tingkatan. Maratib jamak dari martabah. Begitu pula al-adillah tadi jamak dari dalil. Wahwa, yaitu agama Islam, ada tiga tingkatan. Al-Islamu wal-imanu wal-ihsan. Yang pertama adalah al-Islam, kemudian yang kedua adalah al-iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan dari tiga tingkatan Islam ini memiliki rukun-rukun. Taib qala asy-syarih asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu al-aslu tsani. Qauluhu al-aslu tsani, perkataan muallif, pondasi yang kedua, ai minal usul ats-tsalatsah, dari tiga pondasi pokok. Apa tiga pondasi pokok itu? Yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillati, atau yang kedua, ya, pondasi pokok yang kedua dari tiga pondasi pokok adalah ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Ma'rifah, pengetahuan tentang agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ya'ni ay ya'rifu dinal Islam bil bi adillatihi minal kitabi was sunnah, yaitu mengenal agama ini, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Adillah jamak dari dalil, minal kitabi wa sunnah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Begitu juga dari ijma', ya, dari ijma', ya, pembahasan tentang al-adillah asy-syar'iyyah oleh para ulama, ya, diantaranya disebutkan begitu juga ijma', dan ijma' mustanaduhu an-nas. Ijma' itu menurut pendapat yang sahih dari kalangan para ulama, ijma' tidaklah terjadi, ya, na'am, kecuali pasti ada sandarannya dari nas, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah, baik nas itu diketahui maupun tidak diketahui. Di sana juga ada beberapa al-adillah asy-syar'iyyah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-qiyas. Al-qiyas as-sahih itu juga termasuk al-adillah asy-syar'iyyah, dan juga qaulus sahabi, perkataan para sahabat, juga termasuk dalil syar'i malam yukhallaf. Malam yukhallaf, selama tidak ada yang menyelisihinya. Itu, ya, lima hal yang termasuk al-adillah asy-syar'iyyah yang dibangun di atasnya al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang dibangun di atasnya hukum-hukum syar'i, al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Kalau tiga hal ini muttafaq alaiha, disepakati oleh para ulama tentang bahwasanya tiga hal itu adalah dalil syar'i, al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Adapun dua yang terakhir, ya, al-qiyas wa qaulus sahabi fihi khilaf. Qauluhu dinul Islam, dan perkataan muallif dinul Islam, wa in syi'ta faqul al-Islam, jika engkau menghendaki maka sebutlah dengan al-Islam, ya, agama Islam atau Islam, ya, sama saja. Huwa definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yaitu al-istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya, kepada Allah taala dengan ketaatan, menjalankan berbagai ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fahuwa mutadamminun li umurin thalathah, maka agama Islam itu mencakup tiga hal ini, ya. Agama Islam itu mencakup tiga hal ini, dan tidak bisa hilang salah satunya, harus lengkap ketiga tiganya sehingga sempurnalah Islam pada diri seorang hamba. Itu dengan menyempurnakan tiga hal ini, mentauhidkan Allah, menaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Harus terpenuhi tiga tiganya. Qauluhu, perkataan muallif bitauhid. Bitauhid ay bi ayyas taslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyan. Maknanya adalah dengan seorang hamba itu beristislam kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, istislam yang syar'i. Wa dzalika bi tauhidillahi wa ifradihi bil ibadah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah, bagaimana istislam yang syar'i itu, ya? Bagaimana bentuk istislam yang syar'i kepada Allah adalah dengan bi tauhidillah. Wa dzalika bi tauhidillah, dengan mentauhidkan Allah, wa ifradihi bil ibadah, dan mengesakan Allah di dalam peribadatan. Karena tauhid itu sendiri asal katanya dari wahada yuwahhidu tauhidan, maknanya adalah ay farada yufarridu tafridan, ay yuj'al asy-syai wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, itu mengesakan. Itu makna tauhid secara bahasa, mengesakan atau menjadikan perkara itu satu, mengesakan, ya. Sehingga tauhidullah adalah mengesakan Allah dan naam memurnikan ibadah hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal islamu huwa alladhi yuhmadu 'alaihi al-'abdu wa yuthabu 'alaihi. Dan Islam yang seperti inilah yang dipuji seorang hamba karenanya. Wa yuthabu 'alaihi, dan akan diberikan pahala, diberikan ganjaran. Islam yang seperti inilah Islam yang berupa tauhid, ya, yang dibangun di atas tauhid dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal istislamul qadari fala thawaba fihi. Adapun istislam qadari, ini jenis istislam yang kedua. Jadi dari sini kita bisa mengenal ada dua macam istislam. Istislam yang syar'i dan istislam yang qadari. Amal istislamul qadari fala thawaba fihi. Adapun istislam qadari, yaitu tunduk kepada hukum Allah yang kauni, hukum Allah yang qadari, fala thawaba fihi, tidak ada pahala baginya. Ya, li'annahu la hilata lil insan fihi, karena memang tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar dari hukum Allah yang sifatnya kauni, yang sifatnya qadari. Tidak ada atau tidak mungkin bagi seorang hamba untuk menghindar darinya. Naam. Adapun istislam syar'i adalah tunduk kepada hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i, yaitu tauhid dan ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ayat ini menyebutkan tentang istislam yang kauni atau qadari. Walahu, dan hanya kepadanya lah, aslama man fis samawati wal ardi, tunduk segala sesuatu yang di langit dan di bumi, tau'an wa karha, baik ya dengan tau'an, dengan sukarela, dengan senang diri, wa karhan, ataupun merasa terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka akan dikembalikan, ya. Jadi istislam asy-syar'i itu hanya ada pada diri seorang mukmin, seorang muslim. Adapun istislam qadari itu terjadi baik pada muslim mukmin maupun kepada kafir sekalipun. Qauluhu bitta'ah. Perkataan muallif bitta'ah, wa dzalika bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahihi. Ketaatan itu dilakukan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'anna ta'ata ta'atun fil amri bifi'lihi. Karena yang disebut dengan ketaatan, sesungguhnya ketaatan itu adalah taat kalau dalam bentuk perintah, ya, maka dengan mengerjakan perintah tersebut. Wa ta'atun fin nahyi bitarkihi. Adapun ketaatan jika dihadapkan pada larangan, maka dengan meninggalkan larangan tersebut. Qauluhu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian perkataan al-muallif, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Al-bara'atu minasyirki ay ayyatabarra'a minhu. Berlepas diri dari kesyirikan maksudnya adalah ay yatabarra' minhu, ya, berlepas diri darinya. Wa yatakhalla minhu, dan meninggalkannya. Wa hadza yastazlimu, wa hadza yastalzimu al-bara'ata min ahli. Wa hadza yastalzimu al-bara'ata min ahli. Dan yang seperti ini berkonsekuensi, ya, jika kita berlepas diri dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, maka konsekuensinya adalah dengan meninggalkan dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan itu. Ya. Tidak cukup kita menyatakan diri berlepas diri dari kesyirikan, tapi kita masih belum berlepas diri dari pelakunya. Ya. Dua hal ini saling, ya, naam mutalaziman, saling memberikan konsekuensi, saling mengharuskan. Barang siapa yang mengaku berlepas diri dari kesyirikan, maka dia harus berlepas diri dari para pelakunya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, ya, menyebutkan tentang kisah Nabiullah Ibrahim ketika beliau berkata kepada kaumnya yang masih musyrik, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dan sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam, walladzina ma'ahu, dan juga yang bersama beliau, yaitu orang-orang yang beriman kepada beliau dari kaumnya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, berkata kepada sebagian kaumnya yang masih musyrik, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah, dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kalian mau bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ibrahim dan para pengikutnya menyatakan dengan tegas kepada orang-orang yang menolak tauhid, kepada orang-orang yang lebih memilih kesyirikan daripada tauhid, mereka mengatakan, inna bura'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ya, jadi berlepas diri dari kesyirikan juga harus dibarengi dengan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian dan dari sesembahan-sesembahan yang kalian ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kafarna bikum, menyatakan dengan tegas kami kufur kepada kalian, ya, yaitu kufur kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Kami mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan, dan telah tampak permusuhan dan kebencian antara kita selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mau bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, kemudian perkataan muallif, thalathu maratib, ay wa huwa, ay wa dinil Islam, wa dinul Islam thalathu maratib, dan agama Islam itu ada tiga tingkatan. Bayyana al-muallifu rahimahullahu ta'ala anna ad-dinal islamiyya thalathu maratib. Dan muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya agama Islam itu ada tiga tingkatan. Ba'duha fawqa ba'din, yang satu di atas yang lainnya. Ya, memang tingkatan, bertingkat-tingkat. Ya. Tingkatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Wahiyal Islam, yang pertama adalah Islam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah wal iman. Dan yang ketiga adalah al ihsan. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an hina jaa Jibril. Dan dalil dari hal ini, dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan hadis Jibril, yang dikenal di kalangan para ulama dengan hadis Jibril, karena mengisahkan tentang datangnya Jibril kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jibril menjelma menjadi seorang pria ketika itu. Yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil Islam. Jibril datang dan bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Insyaallah untuk lebih lengkapnya hadis ini akan kita baca pada pertemuan selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya disebutkan oleh muallif ya dalilnya, lafadznya. Kemudian Rasulullah ketika ditanya tentang Islam, iman dan ihsan, beliau menjawabnya ya. Beliau menjawabnya dan menjelaskannya. Kemudian di akhir hadis tersebut ya disebutkan wa bayyana lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika wa qala, dan di akhir hadis itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada Umar bin Khattab, menyebutkan kepada Umar bin Khattab ya, tahukah engkau siapa yang datang kemarin? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah mengatakan, menjelaskan kepada Umar, hadza Jibril, yang datang kemarin itu adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian, mendatangi kalian untuk yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, jadi sisi pendalilan dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam ya menyebutkan atau menjadikan Islam, iman dan ihsan itu termasuk din. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebut Islam, iman dan ihsan itu sebagai bagian dari din, agama. Sehingga dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya din, agama itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Taib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.